الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Kita sedang membaca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai pendahuluan untuk kitab ataupun bab yang berikutnya, iaitu bab At-Taqwa. Dan terdapat di situ ayat-ayat yang dibawa oleh beliau yang jelas. Kita dapat di situ perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bertakwa. Dan ada juga ayat yang menerangkan tentang kelebihan bertakwa dan faedah bertakwa. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dalam surah At-Talaq. Ayat ini asalnya ada kaitan dengan bab talak, cerai-berai antara suami dan isteri. Di sana ataupun di dalam surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan agar seorang suami untuk apabila menceraikan istrinya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar diambil dua orang saksi yang adil untuk menyaksikan perceraian tersebut. Dan ini adalah satu daripada sunnah di dalam bab cerai-berai. Sebagaimana ketika bernikah juga disyaratkan terdapat dua orang saksi yang adil. Jadi dalam ayat ini wa ashhidu dhawai adlin minkum wa aqimush shahadata lillah. Dan apabila kamu bercerai itu, maka dirikanlah dua orang saksi. Jadikanlah dua orang saksi yang adil, dan dirikanlah saksi itu kerana Allah, wa aqimush shahadata lillah. Jadi mestilah jujur dalam kesaksian tersebut. Sedangkan ini dalam bab apa? Bab cerai berai. Apalagi dalam perkara yang lebih penting daripada ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan agar seorang suami itu jangan mengeluarkan istri yang telah dicerai daripada rumahnya. Jangan dikeluarkan istri daripada rumah suami yang diceraikan, yang telah menceraikannya. Begitu juga jangan dikeluar. Wala yakhrujna. Wala yakhrujna. Ini adalah untuk istri yang baik-baik, tetapi berlaku perceraian. Tetapi kalau istri itu ternyata telah berlaku nusyuz, iaitu telah melawan, telah mengingkari ketaatan kepada suami, ya, sama ada dengan perbuatan ataupun dengan percakapan, maka itu juga telah ini juga adalah satu nusyuz. Jadi nusyuz ni ada dua, satu dengan perbuatan jelas. Dia kata jangan buat ini, dia buat. Disuruh buat ini, dia tak buat. Dan kita tahu bahawa wajib isteri taat kepada suami dalam perkara yang makruf, selagi perkara itu adalah yang dibenarkan dalam syariat. Walaupun mungkin tidak wajib, maka isteri wajib mentaati suami. Lainlah kalau suami suruh buat yang haram, ya. Nah, dan apa juga perintah daripada suami, walaupun wajib, walaupun dia makruf, mesti ada lagi satu syarat. Siapa tahu? Isteri wajib taat pada suami bila diperintahkan kepada apa? Yang makruf, yang ini bukan mungkar. Tapi ada lagi satu syarat. Yang makruf pun kadang-kadang isteri tak perlu nak, tak wajib nak taat. Bila? Senang sebenarnya. Kemampuan. Ini adalah syarat untuk semua amal perbuatan. Apa juga perintah, kita mesti ada kemampuan. Tak mampu macam tadi, tak perlu nak, tak perlu nak buat. Dia suruh isteri tu apa? Suruh perah kapek. Suruh perah apa? Suruh kapek. Nanya. Dia sendiri tak tahu buat, dia suruh isteri dia buat. Isteri tak tahu buat. Wajib tak buat? Tak wajib buat. Nak buat, buat sendiri atau tolong, atau panggil mik, atau panggil siapa, atau hantar dobi. Dia suruh isteri panjat kat luar tingkap, suruh apa? Suruh lap tingkap polis. Tak ada ikat tali, tak ada gondola, semua tak ada. kalaupun tak diharamkan ataupun tak dilarang dalam peraturan tunangan negara, dia juga suatu perkara yang tidak mampu dilakukan, haram lakukan, takkan diri pada kebinasaan. Dan perkara lain, ingatkan di army ke dia suruh berus dalam toilet dan sebagainya, dia tidak. Nah, perkara yang makruf tak apa. Hatta yang makruf, yang biasanya orang lain boleh buat, tapi isteri itu jenis yang tak boleh buat, lemah kata supaya, maksud bawang dia tak boleh tahan, dia tak ada masalah. Ya ke tidak? Oh ya? Tak mampu kan? Ya betul lah. Tak mampu. Suruh lain, yang boleh buat, dia mesti buat. So, kena faham. Jangan mentang-mentang yang dia suka, yang dia suruh-suruh tak buat, terus dia kata, isteri itu musuh. Sebab tu nanti bila balik pada mahkamah, kau akan tanya, akan cek, akan tahqiq semuanya. Apa yang disuruh? Dan adakah kepentingan kat situ? Atau perkara yang biasa disuruh isteri buat? Isteri ni bukan apa? Hamba atau babu kat dalam rumah. Betul tak? Bukan. Jadi isteri wajib taat pada suami, kerja rumah dan sebagainya, tapi dengan syarat bil ma'ruf. Ini yang rajihnya. Ada khilaf bahkan di kalangan ulama, apakah isteri wajib masak, wajib itu, wajib ini, ataupun yang wajib adalah dia serahkan dirinya sudah istimta' kepada si suami, wajib tak buat kerja lain dan sebagainya. Ada khilaf bila nikah tu atau tak syarat tu semuanya. Ada tak kau mesti boleh gitu, boleh gini, boleh gini? Ada tak? Ada kan? Yang nikah adalah halalkan faraz kepada suami dengan nama Allah. Sebab tu ada ulama khilaf. Tapi yang benar adalah wajib isteri buat kerja rumah, tapi dengan ma'ruf, yang biasa dilakukan oleh isteri-isteri. Dan ini berbeza antara satu tempat dengan satu tempat lain. Mungkin kat tempat lain boleh angkat barang kat atas kepala semuanya, boleh cuci keledai, boleh cuci kuda dan seterusnya. Dekat sini kalau tak biasa, tak payah. Dan itu juga balik juga kepada isteri tersebut. Dan dalilnya adalah mereka kembalikan kepada sahabat. Mereka dapati bahawa isteri-isteri sahabat bekerja di rumah untuk suami, masak. Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW sendiri kena apa ni? Kena tekan-tekan apa ni? Kena guling apa? Gandum untuk masak dan sebagainya. Sebab tangan dia pecah-pecah dan seterusnya. Sedangkan nak ikutkan dia permaisuri. Anak Nabi SAW. Nabi SAW kira raja dia. Dan Fatimah minta pada Nabi SAW suruh ringankan beban ni, minta khadam adalah bantu pembantu rumah yang kita. Tapi Nabi SAW izinkan tidak? Tidak. Nabi SAW ajarkan doa pula. Bila ada doa ni ataupun zikir ni, mudah-mudahan akan apa ni, ringan lah. Okay. Jadi itu dalil bahawa mereka wajib melakukan yang ma'ruf dan mengikut kemampuan mereka. Dan ma'ruf ni mengikut kepada keadaan orang di sebagian negeri, mungkin dah biasa dengan apa tu cangkul menyangkul dan sebagainya, itu semua maka mereka kena buat lah. Kalau orang bandar disuruh buat perkara tersebut, anai yang mereka kerja, dan itu bukan daripada suruh-suruh, itu perbuatan. Jadi dia kata jangan keluar, jangan pergi situ, jangan pergi sini, degil juga, jangan cakap ke situ, jangan angkat telefon ni contohnya, degil juga, maka musyuk. Nah, dan di sana ada juga jenis nusyud, bukan dengan perbuatan tapi dengan apa? Dengan perkataan. Suruh buat, lawan balik. Buat juga tapi. Buat tapi ngomel-ngomel dan sebagainya. Dan hina-hina suami lah, sebenarnya tak guna, aku yang kerja, aku yang kasih bapa aku yang gitu, yang gini dan macam-macam, dongke-dongke dan sebagainya. Itu memang saya pasal. Suami lain semua boleh, yang bapa memang tak tahan. Jadi itu juga bentuk nusyud. Kalau diceraikan isteri kerana nusyud, maka dia tidak berhak duduk di dalam rumah tersebut. Kalau dibenarkan pun dia tidak berhak kepada nafkah. Nafkah. Baik, tahu nafkah bulanan, makan, minum dan sebagainya tak payah. Kalau nusyud tak nak taat, kau tak berhak dapat apa-apa. Kau cari makan sendiri. Itu hukum dalam Islam. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Kata Allah SWT, janganlah keluarkan mereka daripada rumah, dan janganlah mereka keluar dari rumah itu melainkan mereka datang dengan fahishah mubayyinah. Yang lebih teruk daripada itu adalah kecurangan. Itu sebesar-besar nusyud. Betul tak? Jadi masalah kita sedikitnya, masalah kita bila proses cerai kerana nusyuz ni di mahkamah makan berbulan, makan sampai bertahun. Tapi nanti mahkamah suruh bayar nafkah. Tak masalah besar ini. Jadi sepatutnya tidak perlu bayar. Dan bila bayar nafkah, bayar mut'ah apa semuanya, tempat kita di Singapura tak ikut. Saya nak kata ikut pun saya rasa tak ikut. Dia tak ikut mahkamah syariah, dia ikut civil law. Jadi kita tak ikut civil law, dia punya kira-kira semua lain. Itu dia masalah kat, kat tempat kita. Itu semua perkara yang area-area yang masih lagi perlu diperbaiki lah. Walaupun kita dah bagus dah di mahkamah syariah. Jadi ayat ni asalnya gitu. Kemudian jangan keluar dan sebagainya. La'allallaha la tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Apa hikmahnya jangan keluar ni isteri daripada rumah walaupun dah diceraikan? Apa hikmahnya? Kau tak tahu. La tadri. Moga-moga la'allallah Allah yuhdithu akan menimbulkan selepas itu sesuatu. Jadi bila diceraikan mesti ada sebab yang tak kena tu kan, marah ke ataupun ada sesuatu salah faham. Tapi bila dah duduk kat situ, berapa lama nak duduk kat rumah lepas diceraikan? Sampai habis iddah. Iddah ni 3 kali haid, taruhlah average ni 3 bulan. 3 bulan masih duduk kat rumah, dia tengok dia, tengok dia, betul tak? Lama-lama sayang balik, betul tak? Terfikir balik, itulah la tadri la'allallah yang dia tubat dah jadi kamu. Terus rujuk balik. Jadi bila dah rujuk, tak jadilah perceraian tersebut. Itu hikmahnya cerai itu 2 kali. Cerai sebenarnya 3 kali lah. Tapi 2 kali boleh rujuk. 3 kali third one yang tak boleh rujuk. Sebab itu amat dilarang orang cerai 3 kali. Jatuh cerai talak 3, talak 10, talak 100. Ini semua adalah berlawanan dengan kehendak syariat. Kemudian ada khilaf, adakah jatuh atau tak jatuh, dicalak talak 3 strip, adakah jatuh 3 atau masih jatuh 1 dan sebagainya. Ada khilaf di kalangan al-ulama. Yang penting untuk kita adalah supaya bagi kita sabar. Dan apa tu yang syariat maknanya Islam menggalakkan apa, perdamaian. Lepas itu Allah SWT kata wa may yattaqillah, itulah ayat dia, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan dia jalan keluar daripada apa ni. Padahal isu dia tentang apa? Cerai berai. Kan problem, kan sempit. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah SWT akan keluar jalan yang mudah bagi ini. Dan Allah akan berikan dia yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki daripada jalan-jalan yang tidak dia sangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah SWT, bukan bertawakal kepada selain Allah, kepada kekuatan dirinya, kepada kepandaian kerjanya dan sebagainya, hanya kepada Allah SWT, maka Allah SWT cukup bagi. Dan Allah kalau cukup baginya, tak ada lagi yang dia perlukan daripada selain Allah SWT. Lihat ayat-ayat ini. Ya, dalam surah At-Talaq. Tapi lafaz ayat ini bukan, kalau kita baca tak tahu dari kena-mena kan talak. Kalau tak pernah baca ayat ini, tak tahu dari kena-mena kan perceraian. Orang yang kan dia adalah umum. Jadi pengajaran ni sebenarnya umum, sebab ikut lafaz yang umum. Kan dah kita belajar kaedah al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi pengajaran itu diambil, pelajaran diambil daripada umumnya lafaz, bukan daripada khususnya sebab. Walaupun ayat ini sebabnya khusus tentang talak, tapi ayatnya umum. Siapa juga bertakwa pada Allah dalam apa juga keadaan, siapa juga bertawakal pada Allah SWT dalam apa juga kesempitan. Nah, jadi ini faedah daripada ayat ini. Dan ayat yang selepas itu adalah ayat dalam surah Al-Anfal. Kita baca sikit tadi. Wahai orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhu fadlin 'azhim. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan berikan kepadamu al-furqan. Furqana. Jadi dia pada kalimat faraqa. Faraqa maknanya apa? Membezakan, memisahkan. Kemudian datanglah tafsir, perbezaan daripada apa kepada apa? Di tafsiran yang diterima pakai adalah membezakan antara al-haq dan al-batil. Jadi kalau awak tak pasti tentang sesuatu tapi awak bertakwa kepada Allah SWT, pasti Allah akan berikan awak Al-Furqan. Awak akan tahu mana yang betul, mana yang salah. Dan ini kelebihan ketakwaan. Jadi Furqan ini sejenis daripada ilmu. Sejenis daripada ilmu. Sebab Allah SWT berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah mengajar kamu. Ramai ulama yang menganggap bahawa takwa sebab mendapat ilmu. Jadi betul ke tidak ni? Jawabnya betul. Jelas ayat tu kata macam tu. Begitu juga dalam ayat ini. Tetapi jangan salah faham, jangan salah tafsir, jangan melampau dalam fahaman ayat tersebut. Sehingga ada yang mengatakan cukup awak takwa pada Allah SWT, nanti dapat ilmu, tak payah belajar, tak payah buka buku. Bertakwa kepada Allah SWT, ibadat banyak-banyak, tinggalkan yang haram, nanti tahu-tahu dia dapat ilmu daripada mana tak. Yang mereka mulakan istilah ilmu laduni dan sebagainya. Mana pula kita kena belajar? Kecuali awak seorang Nabi dan Rasul lah yang cerita Jibril datang dan ajar. Tu pun kena belajar dengan Jibril AS. Sahabat-sahabat duduk ke rumah, ke pergi masjid, Nabi SAW khutbah, Nabi SAW sampaikan penyampaian dan sebagainya. Mana bukan kat masjid saja, luar masjid pun mereka ikut dari Nabi SAW, dengarkan apa yang dia sampaikan, catat apa yang dia buat, hafalkan. Ini menunjukkan bahawa perlu berusaha untuk menuntut ilmu. Jadi kalau ada orang sangka bahawa cukup takwa pada Allah, zikir, raja, solat banyak-banyak malam-malam, doa dan sebagainya, terus dah boleh dapat ilmu, maka dia telah sesat. Sebab dia lupa bahagian yang kedua. Tentang apa ni? Tentang menuntut ilmu belajar. Setiap perkara ada sebab. Dan antara dalil dalam Al-Quran kita mesti belajar apa dia? Dalam surah Al-Kahf. Setiap hari Jumaat disunatkan kita baca surah tersebut. Jadi dalam dia ada kisah Nabi Musa AS disuruh belajar dengan apa? Dengan orang lain, dengan Nabi Khidir AS. Dan Nabi Khidir tak tinggal di negara ataupun negeri Nabi Musa. Dia bukan orang Bani Israel. Jadi dia bukan orang Yahudi, dia orang lain, orang bangsa lain. Allah Alam dia bangsa pun. Dan dia tak tinggal kat situ. Jadi Nabi Musa AS bawa pembantunya Fatahu. Dalam Quran, dalam tafsir katanya dia adalah Nabi Yusha, selepas itu akan jadi Nabi. Jadi ditemankan Nabi Musa AS jalan jauh, bawa bekal ikan. Itu kisah dia panjang. Sampai ke satu tempat, Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua lautan. Kat mana tu? South Africa ke? Kat mana? Wallahualam. Jauh lah nanti ke Mesir. Barulah jumpa dengan Khidir AS. Kenapa? Ayat Quran jelas mengatakan qala lahu Musa, berkata Musa kepada Khidir, hal qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda, mimma 'allimta minhu rushda, boleh tak aku ikut engkau, hal attabi'uka, dengan syarat engkau apa? Tu'allimani, engkau ajarkan kepada. Ajarkan apa? Ilmu laduni, ilmu apa aja ni? Oh, ilmu, ilmu yang telah engkau diajarkan daripada petunjuk. Siapa yang ajar? Kalau bukan Allah SWT. Jadi ilmu Khidir ni diajar oleh Allah SWT yang tidak diketahui oleh Nabi Musa AS. Sedangkan Nabi Musa banyak ilmu, dia pun dapat wahyu. Tapi ada ilmu yang dia tak tahu. Jadi dia jelas bahawa ini adalah proses belajar. Kalau betul Allah SWT boleh dia kasih ilmu tersebut pada Nabi Musa AS tanpa dia payah safar belajar dan sebagainya. Lepas tu kena sabar lagi, ada syarat lagi. Kalau kau ikut aku, jangan tanya tentang sesuatu pun. Fala tas'alni an syai'in hatta uhdita laka minhu dhikra, sampai aku sebutkan pengajaran. Itu syarat yang amat susah sekali. Jadi ni dalil bahawa perlu belajar. Dan itulah yang dilakukan oleh salafus salih, ulama-ulama semua belajar. Jadi ayat tersebut menunjukkan kepada apa? Nah, jika kamu bertakwa kepada Allah SWT akan berikan kamu furqan, ilmu membezakan antara yang hak dan yang batil. Wattaqullah wa ya'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajar kamu. Jadi ini ilmu jenis apa? Dia jawabnya begini, ini mesti dikaitkan, mesti digabungkan dengan apa? Belajar. Bila belajar, ada ilmu kan? Tapi kadang-kadang ada perkara-perkara yang mungkin tak jelas oleh kebanyakan orang. Tapi oleh kerana ketakwaan kita, Allah berikan ilmu tu. Kita dah ada tapi tak tahu pasti ini kat sini apa dia. Jadi dengan furqan daripada Allah SWT, kita dapat tahu ini betul, ini salah, ini betul, ini salah. Ini yang dinamakan firasatul mu'min. Firasat mu'min sebahagian daripada nubuwah. Jadi dia bukan untuk sebarang orang, tapi orang yang dah alim. Dan macam mana dia jadi alim? Dia dah belajar, dia dah hafal Quran, dia dah hafal hadis, dia dah faham. Tetapi kadang-kadang tu nak terijtihad, kata orang tu, mana yang kuat, pendapat mana yang kuat? Itulah yang datangnya furqan. Dengan lebihnya ketakwaan kepada Allah SWT, Allah akan berikan dia taufik. Selalu dia punya fatwa dia selalu bertepatan kepada kebenaran. Itu dia. Itulah yang kita lihat. Betul kita dapat lihat di kalangan ulama, ada ulama-ulama yang sentiasa fatwanya sesuai saja dengan apa ni, dengan lebih dekat dengan kebenaran dan disetuju oleh ulama-ulama ni. Berbanding dengan sebagian orang asyik-asyik salah dia, asyik-asyik lain macam, ganjil, pelik dan sebagainya. Baik. Jadi itu maksudnya. Dan Allah SWT dengan ketakwaan itu akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan. Memang takwa sebab takfirus sayyiat, dan akan mengampunkan dosa-dosa. Baik, di dalam ketakwaan itu ada amal soleh. Dan amal soleh itu adalah sesuatu yang menjadi sebab menghapuskan dosa dan kesalahan. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi kita baca yang syarahnya, pasal kebanyakan sudah diterangkan. Muka surat 439 ada beberapa faedah daripada Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala. Di atas dikatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari segala kesempitan. Jika dia mengalami kesempitan sementara dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar, baik dalam kehidupan, harta, anak, masyarakat maupun masalah-masalah lainnya. Jika bertakwa kepada Allah, maka percayalah bahwa Allah akan memberimu jalan keluar dari segala kesempitan. Percayalah, kerana ini adalah firman Allah, dan jika berfirman kepada sesuatu jadilah, maka jadilah ia. Allah Maha Berkuasa nak keluarkan kita daripada kesempitan itu. Tapi jangan lupa ada satu syarat dalam tawakal. Apa dia? Adakah serahkan pada Allah SWT sehingga kita tidak berusaha? Tidak. Siapa yang tak berusaha lepas itu dia bertawakal pada Allah SWT, seperti seorang yang apa ni, parking dekat slope, tak tarik handbrake. Awak nak tawakal, dia tahu-tahu stop sendiri tu. Seperti awak ni zaman kereta. Zaman dulu orang tak pakai kereta, orang pakai apa? Unta, kuda. Awak parking, awak tak letak handbrake, awak tak ikat. Tali ada, tapi awak tak pakai. Awak ingatkan dia akan stay dekat situ. Apa kan jadi? Dia akan lari. Lepas awak nak cari bukan yang susah. Unta kalau dah lari, kalau kuda dah lari, awak boleh mimpi lah berapa hari baru boleh jumpa. Susah nak jumpa. Baik. Jadi tawakal mesti lakukan sebab iqil ha wa tawakal Allah. Kata Nabi SAW kepada orang babi tu yang tidak menambah unta, kau ikat unta kau, lepas tawakal kepada Allah SWT. Kalau lepas itu baru dihilang juga, serah kepada Allah SWT. Jadi begitu juga dan dengan perkara-perkara lain. Kalau kita dah usaha, dan usaha ni ada beberapa keadaan. Ada usaha-usaha yang memang jelas dia adalah sebab untuk mencapai sesuatu. Betul tak? Kadang-kadang kita tahu bahawa kalau luka ni kita biarkan, memang semua orang tahu biarkan, dia akan makin rusak, makin apa semuanya, sebab dia dah masuk kat dalam apa semuanya. Jadi kita kan bersihkan, biasanya dia akan baik, jelas. Di sana ada sebab-sebab yang tidak berapa jelas. Tetapi ada kemungkinan. Ghalabatu zon, dia boleh apa ni? Dia boleh sembuh kalau jika ada penyakit ataupun dia dapat sesuatu jika ada perkara-perkara dunia. Maka itu juga kita lakukan. Tapi kalau perkara-perkara sebab itu tak berapa, tak pasti langsung, macam agak-agak saja, yang itu tidak diwajibkan kita lakukan. Jangan silap. Dengan dalam hal-hal tersebut kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Kemudian bila kita dah buat usaha, kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu seharusnya kita jangan toleh lagi kepada usaha kita. Kita terus harapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang kalau kita lihat yang berlaku pada orang-orang yang di dalam gua yang ditutup oleh batu besar. Selepas itu mereka terus minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha mereka, mereka dah lakukan. Apa mereka lakukan? Tawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan soleh mereka. Dan lepas itu terus mereka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, betapa banyak orang yang bertakwa kepada Allah lalu diberi jalan keluar. Di antaranya adalah kisah tiga orang yang terjebak di dalam gua, lalu tiba-tiba pintunya tertutup oleh batu besar. Mereka hendak membukanya tapi tidak mampu. Kemudian setiap orang dari mereka bertawassul kepada Allah dengan amal soleh mereka sendiri, sehingga Allah memberikan jalan keluar kepada mereka dan bergeserlah batu besar tersebut. Fadilat at-taqwa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kasus lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ayat tadi, dalam ayat ini juga terdapat faedah besar bahawa Allah memberi rezeki kepada kita dari arah yang tidak kita duga. Misalnya, jika ada seorang mencari harta dengan cara yang curang seperti penipuan, riba dan sebagainya, lalu diberi nasihat dan meninggalkannya, jadi tinggalkan kecurangan, ditinggalkan riba, maka Allah akan memberi jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Tetapi janganlah tergesa-gesa dan jangan mengira bahawa jika suatu perkara datang terlambat berarti tidak akan terjadi. Jadi dalam hal kita, konteks kita, solat tak boleh solat Jumaat contohnya. Kalau kita kata lama, macam mana ni nak tinggalkan? Tempat kan susah nak dapat kerja dalam zaman macam gini dan seterusnya. Itu skill kita pun mungkin apa ni, kemahiran kita terbatas. Jadi jawab kita, fatwa kita adalah nasihat ini. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki daripada tempat yang kita tak sangka sendiri. Patutnya itu yang kita ajar kepada masyarakat. Jangan nasihat darurat, darurat, darurat. Mana boleh tinggalkan solat Jumaat? Bukan maknanya kalau solat Jumaat tiga kali itu baru yang tak boleh. Jadi kita boleh tinggalkan tiga kali, tiga kali dah tak boleh. Jadi dua kali straight kita boleh tinggalkan. Third one kita pergi. Sebab apa ni? Siapa yang tinggalkan Jumaat tiga kali, dia akan dicop sebagai munafik. Ada orang faham macam itu. Ada orang kasih fatwa macam itu. Jadi buat deal dengan majikan, okeylah dua kali Jumaat tak pergi, tapi third saya mesti pergi. Dan jika demikian maka dia masih lagi boleh bekerja dah dekat tempatnya. Jawabnya tidak. Siapa kata macam itu? Fahaman hadis itu bukan macam itu. Ini sama dengan orang yang tinggalkan apa ni dengan sengaja, tinggalkan solat-solat lain dengan sengaja. Apa hukumnya? Boleh tak tinggalkan solat Zuhur dua lepas tu third one kita buat? Mana ada? Baik. Jadi sebenarnya kita kena bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan diberikan jalan sumber rezeki dari tempat yang lain. Tetapi kalau lambat, kata Syekh Tamin Rahmatullah, jangan tergesa-gesa. Jangan mengira bahawa jika suatu perkara datang terlambat berarti tidak akan terjadi. Kadang-kadang Allah menguji hamba-Nya dengan mengakhirkan pahala untuk mengujinya apakah dia bertaubat dari dosanya ataukah tidak. Misalnya jika kamu bertransaksi dengan riba, lalu ada orang menasihatimu agar meninggalkan riba dan kamu meninggalkannya, tetapi setelah satu atau dua bulan kamu tidak mendapatkan untung, maka janganlah kamu berputus asa dengan mengatakan mana keuntungan yang saya peroleh. Jangan tanya ini. Akan tetapi tunggulah dan percayalah kepada Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya dan jangan tergesa-gesa. Dalilnya ada dalam sebuah hadis, yustajabu li ahadikum, yustajabu li ahadikum ay idza da'a ma lam yu'ajjil yaqul da'utu thumma da'utu thumma da'utu falam yustajab li. Artinya doa seorang itu akan dikabulkan selagi dia tidak terburu-buru. Yang menyebabkan dia berkata, aku telah berdoa, kemudian aku berdoa, kemudian berdoa. Ini diulang-ulang kenapa? Tunjukkan dia dah banyak sangat doa. Tetapi doa aku tidak dikabulkan. Fala mustajabi. Ini adalah orang yang tergesa-gesa. Bukan maknanya mesti banyak kali doa akan dikabulkan doanya. Kadang-kadang Allah SWT sengaja menangguhkan pengkabulan. Dan bersabarlah dan tinggalkan apa yang diharamkan Allah, dan tunggulah jalan keluar dan rezeki yang tidak diduga-duga datangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Di dalam ayat ini terdapat tiga pelajaran penting. Pertama, Dia akan memberimu furqan atau memberimu apa yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara sesuatu yang berbahaya dan bermanfaat. Masuk dalam hal ini ilmu pengetahuan, yang mana Allah memberikan manusia ilmu pengetahuan yang tidak diberikan kepada selain. Dengan ilmu itu manusia akan mendapatkan tambahan petunjuk, dan tambahan petunjuk akan mendatangkan tambahan ilmu dan kewaspadaan. Maka dari itu Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata dalam syairnya, saya mengeluh kepada Waqi' tentang lemahnya hafalanku, lalu dia menasihatkanku agar meninggalkan maksiat. Dia berkata, ketahuilah bahwa ilmu itu nur cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Baik, dan ini adalah syair yang banyak disebutkan. Ada juga yang petikaikan bahawa betul ataupun tidak. Takkan Imam Syafi'i buat maksiat kot sampai hafalan dia tak kuat dan sebagainya. Kita tinggalkan pembahasan sanad riwayat ini, kita lihat dari sudut maknanya. Maka maknanya jelas bahawa untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan hafalan, kita kena tinggalkan maksiat. Sebab ilmu itu cahaya dan maksiat itu kegelapan. Bila nak dapat cahaya, kita bawa kegelapan, tak akan dapatlah cahaya tersebut. Nah, dan tidak diragukan lagi. Tapi sebagaimana yang kita dah terangkan tadi, bukan maknanya tak buat maksiat terus boleh dapat ilmu tanpa belajar. Belajar tak belajar, hafal tak hafal. Kalau kita lihat syair ni, Imam Syafi'i, dia usaha hafal ke tak usaha hafal? Usaha. Tapi kadang-kadang tak dapat. Jadi dinasihatkan agar tinggalkan maksiat. Ada orang sangka lain, tak payah belajar terus. Baik, ini jelas satu pemahaman yang tidak tepat. Kemudian kata beliau lagi, tidak diragukan lagi bahawa setiap manusia bertambah ilmunya, maka bertambah pula pengetahuan dan pembezaannya antara yang benar dan yang salah, serta antara yang berbahaya dan yang bermanfaat. Ini sebahagian daripada ilmu, betul eh? Antara yang benar dan yang salah. Bukan semua ilmu antara yang benar dan salah. Ada ilmu antara yang benar dan benar. Macam mana? Solat ini dengan solat itu mana lagi afdal contohnya? Dua-dua bagus. Tapi dia membezakan juga. Tapi membezakan bukan antara yang hak dan yang batil. Membezakan antara fadail amal. Antara zikir ni dan zikir ni, apa kelebihannya? Antara itu dan ini, antara orang yang buat itu, orang buat ini. Jadi ini juga ilmu yang bermanfaat. Jadi dia mengajar kita agar memprioritaskan sebahagian amalan. Sebab kadang-kadang ada tazahum, ada jam, traffic jam amalan. Maknanya nak buat sekaligus tak boleh buat 2-3 amalan. Tapi mana satu yang kita nak dahulukan, nak utamakan? Macam mana? Kalau ada traffic polis, dia akan kata ni jalan, ni jalan, ni jalan lah. Jadi kalau dalam amalan, mana satu yang kita nak buat? Jadi di sini perlu kepada Al-Furqan membezakan mana yang lebih bagus, mana yang afdal, mana yang dicintai oleh Allah SWT dalam keadaan ini. Jadi kita buat yang ini, kita tinggalkan yang itu. Awak puasa sunat, betul tak? Hari Khamis. Tapi hari Khamis tak, jarang orang buat hari Khamis. Hari lain lah. Orang jemput walimah. Okey, akikah lah. Jadi awak apa ni? Awak datang, awak tak nak makan. Sebab apa? Ada amalan yang soleh iaitu puasa. Dan kita ada satu lagi perintah suruh suruh rai apa ni? Suruh makan walimah. Mana yang kita nak buat? Jadi dalam hal ini Nabi SAW dah ajar dah. Kita pilihan. Kita kalau nak puasa, kita mesti izinkan. Minta-minta izin daripada tuan rumah. Tapi yang bagus kat sini adalah, sebab dia puasa sunat, kita batalkan puasa sunat. Lain kali boleh buat. Kita buat yang ini. Sebab ni tengah time makan. Makan dah dekat depan. Boleh? Kan kalau dia ribai oleh tuan rumah, tak mengencikkan hatinya, tak apa. Sama juga waktu hari raya, orang puasa apa? Puasa 6, jalan-jalan sini orang dah siap-siapkan dalam masa apa kan? Awak puasa 6, awak puasa 6 kan? Bimi kot, banyak-banyak ni pula awak. Kan, rugi kan tu? Ini afdalnya, batalkan, sunat je. InsyaAllah dapat pahala setakat mana yang awak dah puasa. Awak tinggalkan pun kerana Allah SWT. Inilah dinamakan apa, membezakan mana yang lagi afdal. Ni sekarang nak belajar ke nak kahwin? Kena buat haji. Kena itu, kena ini. Macam banyak benda. Jadi kalau awak takwa kepada Allah SWT, Allah akan berikan apa? Furqan. Kalau boleh buat semua, jadi plan juga tu Ustaz. Baik. Masuk dalam kategori pertama, yang ni ilmu ni, adalah pemahaman, kefahaman yang dibukakan Allah kepadanya. Kerana ketakwaan menjadi sebab kuatnya pemahaman. Dan kuatnya pemahaman menghasilkan tambahan ilmu. Jadi anda lihat dua orang yang hafal ayat-ayat Al-Quran. Yang satu boleh mengeluarkan darinya tiga hukum. Dan yang satunya boleh mengeluarkan lebih daripada satu hukum. Semua itu terjadi yang lebih daripada 10 hukum. Semua itu terjadi kerana pemahaman yang diberikan Allah kepada. Jadi ayatnya sama, dua-dua hafal, tapi ada orang boleh dapat lebih banyak faedah sebab dia lebih faham. Satu kurang faham. Kenapa ini dapat lebih kefahaman? Antara sebabnya apa? Ketakwaannya. Kurang maksiat. Nah, yang ini jelas. Lagi bersih hati awak, lagi mudah dapat petunjuk bila kita tadabbur daripada Al-Quran. Ketakwaan merupakan sebab bertambahnya pemahaman dan masuk juga di dalamnya firasah. Firasah tadi saya sebutkan. Iaitu bahawa Allah memberikan kepada orang yang bertakwa firasah untuk membedakan segala sesuatu. Bahkan di antara manusia. Dengan firasah itu, seorang mukmin sekali melihat langsung tahu apakah seorang itu dusta, jujur atau jahat. Sehingga jika dia bertemu dengan seseorang, dia langsung tahu karakternya. Walaupun dia belum pernah kenal dan belum pernah bergaul dengannya sama sekali. Hal itu kerana firasat yang diberikan Allah kepada. Firasat ini abstrak lah. Dia bukan sesuatu yang boleh belajar dekat dalam Quran, dalam hadis. Dia bukan teknikal. Dia sesuatu yang ada dekat dalam kita punya hati. Ataupun macam orang pernah kata akal pun. Yang menggerakkan kita untuk menghukumkan sesuatu. Nah, itu dinamakan firasat. Firasat macam mana pun tetap terkait dengan apa? Dengan Al-Quran dan hadis. Jangan mentang-mentang firasatnya firasat, yang halal pun boleh jadi haram. Aku rasa ni haram, aku rasa ni halal, aku rasa ni sunnah, aku rasa ni rasa-rasa. Aku rasa orang ni jahat, rasa-rasa. Padahal jelas semua ni kebaikan. Bukan, firasat juga terkait kepada Quran. So, ini dalam keadaan-keadaan yang apa ni? Yang tidak ada dalilnya. Tidak jelas dalil. Di sinilah penelitiannya faedah firasat. Yang firasat ni adalah untuk orang yang mukmin. Siapa tu orang mukmin? Al-muttaqi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang fasik jangan harap dia nak dapat firasat. Firasat itu semua daripada syaitan. Sunnah dia tak buat, amalan tak buat, maksiat main sembarang aja. Lepas tu firasat-firasat. Ini bagus punya zikir, ini bagus punya tu, ini bagus punya majlis, ini bagus punya tu. Jadi yang berhak mendapat firasat adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut sunnah. Dan ini berlaku kepada sebagian hakim-hakim, qadi-qadi. Mereka juga kadang-kadang dapat apa ni? Biasa dapat firasat. Ada dua orang dia sebenarnya kalau tengok dalil tak tahu. Tapi daripada macam firasat tu, dia dapat agak bahawa yang ini yang betul, ini yang salah. Jadi dia tak boleh hukum orang sekadar dengan firasat-firasat. Tak boleh tau. Apa dalam bahasa Inggerisnya? Assumption. Tak boleh. Mesti tak dengan evidence. Jadi macam mana dia nak hukum? Kalau dia dah ada firasat, dia ni tipu. Jadi apa dia buat? Dia ikhtibar. Dia test. Ada berapa soalan atau berapa perkara yang disuruh buat atau apa sebagainya, ha, untuk uji kebenaran. Jadi ini boleh dilakukan, tapi mesti buat dengan cara yang halus. Jangan sampai orang nampak, wah, ini memang awak tak fair. Saya kenapa kena test ni, dia tak kena test. Jadi kena pandai, ya. Dia pun test ke apa ke. Ini pernah berlaku. Kalau kita lihat dalam cerita Qadha, Qadhi Syuraih dan sebagainya, dia ada apa ni, orang tu tipu. Dia kata barang tu dia tak tahu kat mana lagi dia taruh ataupun dah habis dan sebagainya. Dia suruh dia ada buat sesuatu, akhirnya dapat ke mana dia sembunyikan barang yang dia curi tersebut. Ini semua berfaedah ke tidak? Berfaedah. Siapa yang dapat? Orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Ada hadis di dalam bab ini, takut firasatul mu'min. Takutlah kamu terhadap firasat orang yang beriman. Dan masuk juga dalam kategori ini karamah, kemuliaan yang diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa, yang tidak diperoleh oleh orang lain selain mereka. Kita selalu dengar kalimat karamah, maknanya kemuliaan. Yang diperoleh oleh para sahabat dan tabi'in contohnya, antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khutbah di atas mimbar di Madinah. Mereka pun mendengarnya. Di tengah-tengah khutbahnya, Umar berkata, wahai Sariyah, di gunung, wahai Sariyah, di gunung. Mereka pun terkejut, siapa yang diajaknya bicara dan mengapa dia bicara seperti itu tengah-tengah khutbah. Ternyata Allah menyingkapkan untuknya, menampakkan untuknya sekelompok pasukan di Iraq yang dipimpin oleh Sariyah binti Zanaim yang sedang dikepung musuh. Allah menyingkapkan kepada Umar pasukan itu seperti halnya dia melihat secara langsung, sehingga dia berkata kepada panglimanya, wahai Sariyah, di gunung, ataupun jadikan gunung itu sebagai benteng. Lalu perkataan itu pun didengar oleh Sariyah. So kalau Umar ada kat situ, panglima itu padahal dia di Iraq. Kemudian Sariyah pun menjadikan gunung sebagai benteng. Kisahnya lepas itu dia balik, dia ceritakan, dia dengar suara Umar bin Khattab. Kata Syekh Amin Rahman Ta'ala, peristiwa semacam ini boleh terjadi kerana taqwa. Sebab karamah para wali semuanya merupakan pahala bagi mereka atas ketakwaan mereka kepada Allah. Walau bagaimanapun, mereka yang mengkaji sanad riwayat ini mendapati bahawa riwayat ini lemah. Baik, untuk kita tak ada riwayat ini pun dia apa? Cukup apa ni, membenarkan karamah-karamah, mempercayai, beriman terhadap karamah para wali dan orang-orang soleh ini adalah salah satu daripada apa ni, fahaman ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak mengingkari karamah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki daripada pada orang-orang soleh. Jangan sampai kita nafikan karamah pula. Jadi tak perlu kepada riwayat yang lemah. Yang jelas bahawa di antara pengaruh takwa adalah menjadikan pembeza bagi orang yang bertakwa, iaitu pembeza yang membedakan antara banyak hal yang tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah menghapuskan segala kesalahan, antaranya adalah hadis solat lima waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan. Jadi ini semua adalah ketakwaan ke tidak? Ya, sebab dia adalah ketaatan. Dia akan menghapuskan dosa antara kedua, selagi dia tidak melakukan dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah mengampunkan dosa-dosanya, yakni Allah memudahkan baginya untuk memohon keampunan dan bertaubat. Ini adalah sebesar-besar karunia daripada Allah SWT. Sebab tak ada orang yang tak buat dosa. Tetapi tak semua orang diberikan taufik daripada Allah, hidayahnya untuk bertaubat. Kerana sebab diampunkan taubat, taubat sebab diampunkan dosa adalah bertaubat. Jadi kalau tak diberikan sebab, kita tak dapat pengampunan dosa. Jadi kita amat perlu kepada taufik untuk bertaubat. Dan sebab mendapatkan taubat pula disebutkan dalam ayat ini, iaitu dengan kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kita slack ke apa? Tapi oleh kerana ketakwaan kita dapat taufik untuk taubat, kita pun bertaubat, dan dengan taubat itu Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Lihat semua perkara ada sebab-sebab. Sebab tu antara tanda-tanda kerugian ataupun kebinasaan seorang itu, bila dia dah buat salah, semua orang buat salah, tapi dia tak dapat taufik untuk taubat. Tak pernah dia terfikir ataupun nak taubat, semua dia tak jadi. Itu sebesar-besar apa ni, kerugian. Sebaliknya, yang termasuk cobaan bagi manusia adalah jika dia mengira bahawa dosa-dosa yang diperbuatnya bukan termasuk dosa, sehingga dia terus-menerus melakukannya. Ini biasanya berlaku kepada orang-orang yang mengada-adakan dalam agama. Firman Allah SWT, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Hal munabbi'ukum bil akhsarina a'mala, iaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat sebaik-baik. Itu adalah orang yang paling rugi. Dia dah buat dosa, dah buat salah, tapi dia ingatkan dia telah buat baik. Dan biasanya siapa ni orang ni? Ini adalah orang-orang yang ikut hawa nafsu. Ibadat tak nak ikut sunnah, tak nak tengok dalil, tapi ikut suka hati. Asal khusyuk, asal menangis, asal apa semuanya dia buat. Jadi dia tak pernah rasa dia telah buat salah. Dan dia lah orang yang rugi. Dan orang macam ni susah nak dapat taufik untuk bertaubat kepada Allah SWT. Kebanyakan manusia tidak boleh melepaskan dosa kerana syaitan telah menjadikannya memandang indah kepada dosa tersebut, sehingga sulit baginya untuk menghindarkan diri darinya. Tetapi jika dia bertakwa kepada Allah, dia akan memudahkan baginya untuk melepas dosa-dosa itu, sehingga dia memohon ampunan kepadanya. Dan mungkin Allah akan mengampuni dosa-dosanya kerana ketakwaannya, sehingga ketakwaannya menjadi penghapus dosa-dosanya. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW kepada para pengikut perang Badar, yakni sahabat-sahabat, sesungguhnya Allah menyaksikan orang-orang yang ikut dalam perang Badar seraya berfirman, lakukanlah apa yang kalian kehendaki kerana aku telah mengampuni kalian. If'alu ma syi'tum, i'malu ma syi'tum, faqad ghafartu lakum. Jadi maknanya apa? Kerana ketakwaan mereka, kerana ketaatan mereka, berani mereka turut serta dalam perang Badar, jumlah 300 lawan 1000 orang kafir Quraisy dengan senjata yang lengkap, sedangkan orang Islam senjatanya tak lengkap. If'alu ma syi'tum, selepas ni kalau kamu buat apa pun dosa, tak mengapa. Bukan tak mengapa, maknanya akan diampunkan dosa-dosa. Macam mana boleh diampunkan dosa-dosanya? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dihapuskan dosa-dosanya disebabkan besarnya pahala jihad. Lebih-lebih lagi perang Badar. Okey kan? Jadi kalau yang lain-lain semua dosa semua, dihapuskan dengan pahala yang besar. Itu satu kemungkinan. Satu kemungkinan lain, bukan macam tu. Oleh kerana dia telah bertakwa pada Allah SWT, berjihad di jalan Allah SWT, maka bila dia buat dosa lepas itu, Allah pasti akan berikan dia taufik untuk bertaubat. Jadi dia bertaubat, hapuslah dosanya. Setiap kali dia buat dosa, taubat. Setiap kali dosa, taubat. Sebabnya apa? Sebab dia mula-mula lagi dah bertakwa kepada Allah SWT dalam mengikuti perang Badar. Dan ini lebih tepat sesuai dengan ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Dan dua-dua mungkin. Jadi satu, diampunkan walaupun tak bertaubat. Satu lagi, diampunkan dengan bertaubat. Dan firman Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kata-kata tadi awak boleh jumpa dalam kitab syarah ataupun Aqidah Wasithiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kenapa sahabat-sahabat ini umat ataupun sebaik-baik umat? Nah, antara sebabnya adalah ini. Kelebihan-kelebihan mereka, jihad mereka, infak mereka dan sebagainya. Jadi artinya Allah adalah pemilik karunia besar dan tidak ada sesuatu yang merupainya atau menyamainya. Jika Allah disifatkan dengan sifat ini, maka mintalah karunia darinya, iaitu dengan bertakwa dan bertaubat kepadanya. Allah SWT. Kita selesai baca ayat Quran boleh mengawali Allah Ta'ala dalam bab taqwa, bab yang panjang, baru kita akan masuk ya dalam hadis-hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu ankum wa shallallahu 'ala Muhammad wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam.